berulang kali aku mencoba pertahankan cinta kita. Namun engkau memilih melangkah pergi tanpa menoleh. Ku di sini bagaikan malam tanpa sang bintang, bagaikan siang ditutupi awan. Lihat diriku yang kau tinggalkan, sakit di hati, luka yang kau berikan. Memang salah kenangan denganmu sayang. Hingga saat ini aku kau tinggalkan, sukar untukku kau lepaskan. Coba pertahankan cinta kita. Namun engkau memilih melangkah pergi tanpa menoleh. Ku di sini bagaikan malam, bagaikan siang ditutupi awan. Lihat diriku yang kau tinggalkan, sakit di hati,